Eh, enggak lah, teman kamu. 51. Sekarang haid. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir ba'du. Faqala al-mu'allif rahimallahu ta'ala fi bayan ahkamil haidi wan nifasi wal istihadati. Bab tentang atau pasal tentang yang berisi penjelasan tentang hukum-hukum seputar haid, nifas dan istihadah. Keluar dari al-farji tiga jenis darah. Keluar dari farji seorang perempuan tiga jenis darah. Darah haid, darah nifas dan darah istihadah. Haid adalah wadamul khariju min faljil mar'ati ala sabili as-sihati. Adalah darah yang keluar dari kemaluan seorang perempuan ala sabili as-sihati dalam kondisi dia sehat. Min ghairi sababil wiladati, bukan karena sebab melahirkan. Walau nuhu, dan warna darah haid adalah aswad muhtadimun, berwarna hitam memanjang. Ladza'un, ya catatan kaki, muji'un, yang menimbulkan rasa sakit, rasa nyeri. Ini darah, ini jenis pertama dari darah haid hitam. Yet footnote, dan semisal darah hitam adalah darah berwarna merah, dan boleh jadi juga darah berwarna kuning. Dilihatkan dalam Muwatta' dari Aisyah radhiallahu anha tentang kisah perempuan-perempuan yang mengirimkan kursuf kepada Aisyah. Kursuf maknanya kapas. Di kapas tersebut terdapat warna kuning-kuning karena darah haid. Mereka bertanya dengan ngirim kapas tadi, ingin bertanya apakah ini sudah suci dari haid ataukah belum. Maka Aisyah mengatakan, janganlah kalian tergesa-gesa beranggapan suci sampai kalian melihat al-qassata al-bayda, ini diriatkan oleh Bukhari secara mu'alaq. Yang dimaksud dengan qassah adalah al-jash, warna kapur putih, putih sebagaimana warna kapur, sehingga maknanya adalah sampai kalian melihat warna putih. Maka di sini disampaikan tanda sucinya haid. Tanda sucinya haid, seorang perempuan itu nyata-nyata suci manakala keluar cairan yang disebut qassatul baida. Cairan berwarna putih, lendir, bukan cairan ya, lendir berwarna putih. Tanda yang kedua, seorang perempuan itu dikatakan suci dari haid manakala kering, dimasukkan kapas ke farjinya dan dicek tidak ada apapun yang menempel di kapas. Maka tanda sucinya perempuan itu ada dua. Perempuan itu suci dari haid, itu tandanya dua. Yang pertama keluarnya qassatul bayda, lendir berwarna putih, dalilnya hadis ini. Dan yang kedua adalah keringnya farji dari darah haid. Kemudian hadis ini yang baru saja riwayat dari Aisyah, atsar dari Aisyah ini dalil bahasanya boleh jadi darah haid itu berwarna cairan kuning, itu masih terhitung darah haid. Cairan kuning itu masih terhitung darah haid. Demikian juga cairan coklat yang keluar di hari-hari haid, yang keluar di hari-hari haid. Namun kalau cairan kuning dan coklat itu keluarnya setelah masa haid berakhir, maka dia bukan haid. Maka kesimpulannya darah haid ada 4 warna. Hitam ini asalnya. 2 merah sebagaimana umumnya darah. 3 dan keempat kuning dan coklat. Coklat di sini warna keruh maksudnya. Maka kuning dan warna keruh ini terhitung darah haid manakala di hari-hari haid. Kalau keluarnya di luar hari-hari haid, maka tidak terhitung haid. Kembali ke atas, nifas wadamul kharidu akibal wiladati adalah darah yang keluar setelah proses melahirkan. Sedangkan istihadah adalah darah yang keluar bukan karena haid, bukan karena nifas. Ini catatan kaki. Hal itu karena Fatimah binti Abi Hubaysh bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqalat, Fatimah binti Abi Hubaysh mengatakan, ini ustuhadu fala athuru. Rasul, saya terus menerus keluar darah haid dan tidak suci-suci, apakah aku tinggalkan sholat? Faqal, maka Nabi mengatakan, lah tidak, senyih hal itu adalah urat, bukan darah haid. Oleh karena itu tinggalkanlah sholat sekadar hari-hari yang engkau biasa haid di dalamnya. Setelah selesai haid, maka mandilah dan sholatlah. Dalam riwayat yang lain, jika datang darah haid, tinggalkanlah sholat. Jika telah berlalu darah haid, farsili angkit damya dama wasolli, bersihkanlah darah dari dirimu dan kerjakanlah salat. Diatkan oleh Al-Khamsah. Dalam satu riwayat Bukhari, Nabi mengatakan kepada Fatimah binti Abi Hubaysh yang selalu mengalami istihadah, berwudulah setiap kali engkau hendak sholat, yaitu sholat fardu. Maka hadis ini dalil wajibnya mandi setelah berlalunya haid. Wajibnya mandi setelah berlalunya haid. Tsumma tasili wa shalli. Dan di sini dalil orang yang haid meninggalkan sholat. Jika haid datang, da'is sholata, tinggalkanlah sholat. Dalil wanita haid tidak mengerjakan sholat fardu. Dan di sini dalil wanita yang mengalami istihadah, terus-menerus keluar darah, maka dia berwudu untuk setiap kali sholat fardu, meskipun dia belum batal. Mau maghrib wudu untuk sholat maghrib dan mungkin sholat sunnah setelah maghrib, dia duduk di tempat sholat misalnya di rumah dan baca Quran atau apa nunggu isya, maka ketika isya meskipun belum kentut wudu lagi. Dan nanti sini dalil, jika seorang perempuan mengira itu haid, kemudian dia tinggalkan sholat, yang keluar adalah darah haid, kemudian dia tinggalkan sholat, dan setelah itu dia sadar dan faham kalau yang keluar bukan darah haid, maka tidak ada kewajiban qadha. Dalilnya Fatimah binti Abi Hubaysh, ini sebulanan enggak sholat karena dia mengira darah yang keluar darah haid, dia enggak tahu istihadah, dia kira ini darah haid. Sebulan dia enggak sholat, lalu dia baru lapor pada Nabi, kemudian Nabi baru luruskan, itu bukan darah haid kalau kamu terus menerus keluar darahnya, itu darah urat, darah penyakit. Dan di sini Nabi tidak menjelaskan kepada Fatimah binti Abi Hubaysh untuk mengqadha hari-hari sholat yang dia tinggalkan, karena dia mengira kalau dia punya kewajiban untuk meninggalkan sholat, padahal ternyata dia ketika itu harusnya tetap sholat. Kemudian kembali ke atas, dan minimal haid adalah sehari semalam, dan mayoritas haid adalah 15 hari, dan umumnya haid adalah 6 atau 7 hari. Alasannya apa? Ya, catatan kaki. Alasannya adalah perkataan Ali radhiallahu anhu. Ali mengatakan, aqalul haidhi, minimal waktu haid adalah sehari semalam. Diatkan oleh Bukhari secara mu'allak tanpa sanad. Dan Ali juga mengatakan, apa yang lebih dari 15 hari maka istihadah, disebutkan oleh Bukhari. Maka ini yang jadi perkataan Ali, ini yang jadi landasan di sini Syekh Qadhi Abu Suja untuk menetapkan bahasanya minimal haid sehari semalam. Maknanya apa? Jika keluar darah kok kurang dari sehari semalam, maka tidak dihukumi haid. Maka tidak dihukumi haid. Baru haid itu dinilai haid kalau keluarnya selama sehari semalam. Sedangkan mayrta selama haid 15 hari. Maknanya apa? Jika seorang perempuan keluar darah lebih dari 15 hari, maka yang lebih dari 15 hari itu dinilai sebagai istihadah. Hari 16, 17 itu istihadah. Karena haid maksimal 15 hari. Nah, kesimpulan tentang masalah ini, adakah minimal dan maksimal haid? Pendapat yang lebih kuat dinilai dari sisi dalil adalah tidak ada penentuan minimal dan maksimal haid. Sebagaimana yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin di Risalah Dima At-Tabi'iyah. Sedangkan sabda Al-Aziz Ibn Baz, beliau memilih maksimal haid 15 hari dan beliau katakan ini adalah pendapat mayoritas fuqaha. Mayoritas fuqaha 15 hari. Dan menetapkan angka 15 hari sebagai maksimal haid ini berfaedah untuk mengatasi kebingungan orang awam, karena masalah haid itu ruwet, apalagi setelah ada KB itu dunia wanita, masalah haid itu sangat ruwet. Gara-gara KB misalnya ada sebagian perempuan keluar darah terus. Maka karena Sendubas itu jadi mufti yang melayani pertanyaan banyak orang, terutama orang-orang awam, maka dibutuhkan patokan-patokan yang jelas. Kalau talibul ilm ya mungkin ya, kamu ya lihat aja gimana, apakah benar-benar darah haid ataukah tidak, ciri-cirinya. Namun ngomong semacam ini di untuk orang awam ya, repot, malah mereka nanti enggak sholat dan jadikan alasan sebagai wah masih haid dan semacamnya. Maka oleh karena itu, maka untuk orang-orang yang bingung masalah ini ya, masalah dirinya dan darah haid, maka mendapat jumhurul fuqaha 15 hari bisa kita jadikan tolak ukur biar enggak bingung. Meskipun dilihat dari sisi dalil hujjah, yang benar tidak ada patokan. Asal tidak itu sebulan habis keluar darah terus, maka boleh jadi haid. Maka boleh jadi haid 20 hari. Boleh jadi haid 25 hari. Asal enggak sebulan terus. Asal memang ciri-cirinya adalah ciri-ciri darah haid, maka itu haid. Kemudian minimal darah haid itu sehari semalam, maka ini pendapat yang tadi kita sampaikan kurang kuat ditimbang dari sisi dalil. Namun pendapat ini sangat membantu untuk mengatasi kebingungan. Oleh karena itu Syekh Utsaimin meskipun beliau menguatkan tidak ada minimal haid, namun di kondisi sempit beliau pakai pendapat ini sehari semalam. Apa yang dimaksudkan dengan kondisi sempit dan membingungkan? Perempuan yang kadang keluar darah, kadang tidak. Kadang keluar darah, kadang tidak. Ini kalau kita ngambil pendapat yang mengatakan tidak ada minimal haid, dia harus mandi bisa sehari semalam, bisa berkali-kali. Maka misalnya pagi dia melihat dirinya suci, waktu duha dia lihat bersih, dicek, gak ada keluar darah. maka menurut pendapatnya oh, dia tersuci. Sehingga apa? Wajib mandi sholat duhur. Maka dia mandi, mandi haid dan sholat duhur. Ternyata asar keluar lagi. Asar keluar lagi. Mana? Enggak sah sholat. Masa sholat. Asar keluar. Waktu maghrib tiba, bersih lagi. Dicek. Gimana? Mandi lagi. Mandi lagi. Mandi lagi. Salat maghrib. Terus awal isya keluar lagi. Dan itu cirinya ciri haid. Ya biasanya warnanya seperti itu, baunya seperti itu. Hanya apa? Isya. Awal isya Pak sholat. Mau tidur jam 11 malam, bersih lagi. Dicek, bersih ya. Nggak keluar. Apa? Mandi jam 11 malam. Sholat isya. Malam-malam mandi dingin-dingin kayak ini kondisi repot untuk perempuan yang semacam ini darahnya mak cerit keluar dan berhenti, cerit keluar lagi dan berhenti lagi, repot dia. Kalau kita ngambil pendapat gak ada akalul haid, sehari dia bisa mandi 5 kali, tengah malam boleh jadi. Awal isya keluar darah haid, tidur, tiba-tiba jam 1 malam ingin kencing, setelah kencing dicek, lu udah ada haid. Dia mandi jam 1 malam, wajib sholat isya. Maka dalam kondisi sempit semacam ini, untuk perempuan yang kondisi darahnya sangat tidak teratur semacam ini, Ibnu Taimin pakai tulaku satu hari semalam. Ditunggu. Yang namanya darah haid itu sehari semalam. Kalau keluarnya sehari semalam, selama rentang waktu sehari semalam itu masih keluar-keluar, itu haid. Keluarnya harus sehari semalam. Keluar tersebut. Tidak kemudian cukup 5 jam atau 6 jam atau 3 jam sekali. Jadi dia menilai pendapat ini cukup wajib. Pendapat yang cukup kuat. Dan mayoritas perempuan haidnya itu 6 atau 7 hari. Lihat catatan kaki nomor 5. Kama jaa sebagaimana terdapat dalam hadis Hamnah binti Jahsyin, dia mengatakan aku mengalami haid mengalami istihadhah dengan keluar darah haid yang dengan keluar darah yang sangat kencang. maka aku datang pada Nabi untuk minta fatwa. Faqal, maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam engkau menilai menganggap dirimu dalam kondisi haid dalam ilmu Allah selama 6 atau 7 hari sebagaimana haidnya umumnya perempuan, setelah itu engkau suci. Diatkanlah Ashabus Sunan, dinilai hasan oleh Bukhari, Tirmidzi dan Ahmad. Kemudian wa'aqalu nifas, dan minimal nifas adalah lahdatun, sekejap. Dan mayoritas nifas paling lama adalah 60 hari. Hujahnya, hujah dua hal ini adalah istiqra, penelitian terhadap perempuan. Dicek oleh para ulama mazhab Syafi'i, mereka mengadakan penelitian berapa lamakah wanita itu paling lama mengalami nifas. Maka setelah wawancara dengan sekian banyak perempuan, maka disimpulkan 60 yang paling lama. Itu istiqra. Wa ghalibu, dan mayoritas nifas adalah 40 hari. Dalilnya dia catatan kaki dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kunan kanat nufasa'u tajlisu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 40 yauman. Para wanita yang dalam kondisi nifas duduk, yang dimaksud duduk tidak salat. Tidak salat di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena nifas selama 40 hari. Yaitu Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah, dinisai oleh Al-Hakim. Dan Abu Dawud, dalam riwayat Abu Dawud terdapat tambahan, dan Nabi SAW tidak memerintahkannya untuk mengqadha, tidak memerintahkan untuk mengqadha salat orang yang nifas. Dan hadis ini memiliki penguat, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Sebenarnya Rasulullah SAW menetapkan waktu 40 hari untuk orang-orang yang nifas, kecuali jika suci sebelum 40 hari dan sanadnya lemah. Dan di sini ada kaidah, ada kaidah arlabiyah, yaitu sebuah hadis yang diatkan oleh Ibnu Majah sendirian, maka umumnya adalah hadis dhaif. Umumnya hadis dhaif. Jika ada sebuah hadis diriatkan oleh Ibnu Majah sendirian, enggak ada temannya, enggak ada Nasa'i atau enggak ada Abu Dawud atau yang lain, maka ghalibuhu dhaif. Mayoritasnya adalah hadis yang dhaif. Mayoritasnya, tidak semua, namun mayoritas. Maka ada sangkaan, ada dhon kalau dia lemah. Kita lihat di sini, lihat kalau Ibnu Majah dan nampaknya sendirian, dan betul sanadnya dhaif. Namun maknanya benar, makna riwayat ini benar. Seandainya seorang perempuan dalam kondisi nifas dan dia sudah suci sebelum 40 hari, maka dia suci. Tidak harus nunggu 40 hari baru dianggap suci. Waqalu tuhri bainal haidaini, dan minimal masa suci di antara dua haid adalah 15 hari. Kenapa? Karena maksimal haid tadi berapa? 15 hari. Kalau maksimal haid 15 hari, maka minimal suci di antara dua haid 15 hari. Wala hadza li aktsarihi, dan tidak ada batasan maksimal suci. Maka boleh jadi orang itu suci selama 29 hari. Kenapa? Karena haidnya cuma sehari semalam. Kemudian ada bahasan tentang kapan, di usia berapa perempuan itu haid. Wa aqalu zaman tahitu fil mar'ah, dan usia paling muda seorang perempuan itu haid adalah umur 9 tahun. Dalilnya apa? Wujud wa daliluhu wujudu dhalik, adanya, dijumpainya hal itu, realita di lapangan. Dijumpai berdasarkan penelitian, wawancara terhadap perempuan, memang sudah keluar darah dengan ciri-ciri darah haid umur 9 tahun. Kemudian waqalul hamli, dan minimal hamil, minimal masa hamil normal adalah sittatu asyhurin, 6 bulan. Ya, dalilnya. Dalilnya karena Allah berfirman, ya, dalilnya karena Allah berfirman wa hamlu wa fisalu 30 syahra, hamil dan menyusui kemudian akhirnya disape, wa hamlu wa fisaluhu, fisal adalah menyape setelah disusui, dah 30 bulan. Maka Allah mengatakan bahasanya perempuan itu hamil plus menyusu 30 bulan. Padahal ayat yang lain mengatakan wa fisalu fi amaini, masa menyusu itu 2 tahun. Fal fisal maknanya adalah fitam, yaitu sape, itu 2 tahun. Maka 3 bulan kurangi 2 tahun kurangi 24 ketemunya 6. Sehingga disimpulkan bahasanya masa hamil normal adalah 6 bulan. Artinya apa? Jika kita jumpai ada seorang perempuan yang nikah, setelah itu baru genap 6 bulan dia sudah melahirkan bayi normal. Maka orang yang tidak tahu keadaan tidak boleh membicarakan perempuan ini. Orang yang enggak punya data, enggak punya fakta, enggak boleh bisik-bisik. Gamil tadi kemarin mungkin. Ini MBA. Enggak boleh. Orang yang enggak tahu. Penonton, pemirsa jarak jauh, tidak boleh komentar. Karena 6 bulan mungkin bayi normal, kalau tidak tahu. Maka orang yang tidak tahu, penonton jarak jauh, tidak boleh komentar. Harusnya dia komentarnya apa? Ya mungkin saja 6 bulan normal, karena itu menurut hukum agama mungkin saja 6 bulan nikah langsung hamil 6 bulan melahirkan. Ini untuk dia nggak tahu kondisi real. Tapi kalau kurang dari 6 bulan boleh bisik-bisik. Kurang dari 6 bulan nikah baru nikah sama sama melahirkan kok ketemunya 5 bulan atau ketemunya 4 bulan dan bayinya normal, gemuk lagi 3,5 kilo lagi. Maka boleh bisik-bisik, jangan-jangan ini. Karena menurut syariat gak mungkin bayi normal dengan masa kehamilan kurang dari 6 bulan. Kemudian wa aksaruhu dan mayoritas dan masa hamil itu 4 tahun. Ghalibuhu dan umumnya perempuan hamil 9 bulan. Ya, catatan kaki hujahnya adalah istiqra. Namun ini tidak disetujui oleh ilmu kedokteran. Hamil 4 tahun tidak disetujui. Kalau APL derajat persekian, menghitungan hari perkiraan lahir 9 bulan 10 hari itu sekian, terus mundur sampai 2 minggu dari HPL, maka dicek, dicek gimana apa kondisi apa plasenta normal atau sudah mulai keruh. Kalau sudah keruh, maka wajib dipacu. Dikasih obat pemacu supaya cepat keluar. Kondisi nggak keruh, karena kalau kondisi keruh nanti bayi malah kena racun, teracuni oleh plasentanya sendiri, mati. Kalau kondisinya masih normal, maka masih dikasih tenggang waktu lagi. Lihat plasentanya masih bagus, belum ada perubahan, masih normal, standar, maka masih dikasih kesempatan biar kontraksi sendiri. Maka ilmu kedokteran sekarang hanya mengizinkan maksimal kehamilan, hanya mengizinkan kedua albi 10 bulan. Lebih dari itu ya, mau tidak mau harus dipacu untuk cepat keluar, kalau enggak disesal. Ya, kalau fuqaha mereka mengatakan maksimal hamil bisa jadi ada 4 tahun. Oh, hamil 4 tahun. Dan dikatakan Imam Malik 3 tahun di dalam perut ibunya. Gila. Imam Malik di perut ibunya 3 tahun baru mau keluar. Kemudian bayah humupil haid wan nifas dan haram dengan sebab haid dan nifas. Dia catatkan kaki. Walaupun setelah berhentinya darah haid dan nifas, asalkan sebelum mandi. Selain puasa. Maka ini haram sama niatu asya 8 hal. 8 hal ini haram karena sebab haid dan nifas. Sampai mandi kecuali puasa. Yang pertama sholat, maka sholat baru boleh dikerjakan setelah darah berhenti kemudian mandi baru boleh sholat. Wasamu dan puasa, kalau puasa itu yang jadi tolak ukur adalah berhentinya darah haid meskipun belum mandi. Maka siapa saja dari perempuan darah haid itu berhenti sebelum fajar, maka salatnya, maka puasanya sah. Tapi kalau darah haid itu baru berhenti setengah menit setelah terbit fajar, maka puasa tidak sah. Akan tapi jika andainya darah haid itu berhenti setengah menit sebelum terbit fajar, meskipun belum mandi, dia niat puasa, sah puasanya. Lihat catatan kaki, karena perkataan Aisyah radhiallahu anha, karena yusifuna dalika, kami mengalami itu, yaitu haid di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Diatkan oleh Khamsah. Kemudian wa qira'atul Qur'an, membaca Al-Qur'an, yaitu maksudnya tanpa menyentuh mushaf. Boleh, yang namanya tanpa menyentuh mushaf boleh jadi dengan hafalan, boleh jadi dengan mushaf namun tanpa menyentuhnya. Karena hadis la taqrabul haidu wa la junubu syai'an minal Qur'an, wanita haid dan orang yang junub tidak boleh membaca sedikit pun dari ayat Al-Qur'an. Lihat kala Tirmidzi dan Ibnu Majah sanadnya dhaif. Sehingga yang benar, wanita haid boleh membaca Al-Quran namun tanpa menyentuhnya, karena dalil tentang masalah ini adalah hadis yang lemah. Sebagian ulama berdalil dengan qiyas, mengkiaskan wanita haid dengan orang yang junub. Ini adalah kias yang tidak tepat, karena junub itu kapan mau suci terserah orangnya, haid tidak bisa. Kemudian berikutnya adalah menyentuh mushaf Al-Quran atau membawanya. Lihat footnote 4, berdasarkan firman Allah, la yamassuhu ilal mutahharun, tidaklah menyentuh mushaf, tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali makhluk yang disucikan. Sebagaimana pernah saya sampaikan di pelajaran Kitabul Adab, bahasanya penjelasan yang paling bagus dalam surat Al-Waqi'ah adalah penjelasan di Ibnu Taimiyah, di sebagaimana dikutip oleh muridnya di Madarijus Salikin. Ibnu Taimiyah mengatakan bahasanya yang benar, tafsiran yang benar, al-mutahharun adalah malaikat. Dan hu di situ adalah Al-Qur'an yang terdapat di Lauhil Mahfuz. Namun kata Ibnu Taimiyah, sebagaimana Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfuz tidak perlu disentuh oleh malaikat, maka selayaknya mushaf Al-Quran yang ada di bumi tidaklah disentuh kecuali orang yang suci. Jadi bentuk sebagaimana ada mushaf Al-Qur'annya di Lauhul Mahfuz hanya disentuh oleh malaikat. Maka itu jadi pelajaran untuk mushaf yang ada di bumi hanya disentuh oleh orang dalam kondisi suci. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh menyentuh Al-Qur'an illa tahirun, kecuali orang yang suci. Diatkan oleh Malik Ibnu Hibban dalam sahihnya, kata Al-Hakim sanadnya menurut kriteria kitab sahih, dan di sini dinilai sahih oleh Al-Albani di Irmaul Ghalib. Dan makna yang benar untuk tahir adalah semua bentuk suci. Suci dalam berarti tidak kafir, suci dalam artian tidak tidak dalam kondisi junub, tidak dalam kondisi haid, dan tidak dalam kondisi hadas kecil. Dan ini larangan menyentuh mushaf Al-Quran bagi orang dalam kondisi hadas adalah ijma' sahabat, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah. Tidak dijumpai adanya sahabat yang khilaf dalam masalah ini. Dan tidak ada dari waktu ke waktu pendapat, tidak muncul yang namanya pendapat bolehnya wanita orang yang dalam kondisi hadas menyentuh mushaf Al-Quran kecuali setelah datangnya Dawud Adz-Dzahiri. Sebelum itu tidak ada dan tidak berkembang pendapat yang mengatakan bolehnya menyentuh mushaf Al-Quran. Maka pendapat yang membolehkan menyentuh mushaf Al-Quran bagi orang yang dalam kondisi hadas adalah satu pendapat yang muhdats, satu pendapat yang baru, tidak ada sebelum zamannya Daud Adz-Dzahiri. Ini menunjukkan di antara bukti tidak tepatnya pendapat ini. Nah, pendapat yang tidak dikenal di masa salaf. Bahkan ini adalah ijma' sahabat. Dan wadukhulul masjid, dan keluar dan masuk ke dalam masjid lihat catatan kaki nomor 5, jika dikhawatirkan jika dia masuk masjid mengotori masjid adapun berdiam diri di masjid maka haram secara mutlak. Maka kalau sekedar masuk boleh, asalkan ada jaminan aman tidak mengotori masjid. Yang tidak boleh adalah berdiam diri di masjid. Dalilnya adalah sabda Nabi, la uhilul masjida liha idin wala junubin, tidak aku halalkan masjid untuk wanita haid dan orang yang junub. Dan kalau Abu Dawud dan Ibnu Majah, dinilai sahih oleh Ibnu Khuzaimah, dinilai hasan oleh Ibnu Bas, dinilai dhaif oleh Al-Albani. Dan dalam masalah ini saya masih cenderung untuk memilih pendapat yang membolehkan wanita yang haid di masjid selama aman, mengingat adanya perempuan yang tinggal di masjid di masa Nabi dan tidak ada kabar kalau Nabi memerintahkan dia untuk meninggalkan masjid selama masa haid. Wattawaf, dan tawaf, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika dia haid dalam kondisi ihram. Maka Nabi mengatakan isna'i ma yasna'ul hajj, lakukan apa yang dilakukan oleh para jemaah haji kecuali engkau tidak boleh tawaf mengelilingi Ka'bah dan kalau boleh dan muslim. Adapun sa'i boleh. Wanita haid sa'i boleh. Tapi bagi tawaf tidak boleh. Walau wata'u, dan wanita yang haid tidak boleh disetubuhi oleh suaminya. Dalilnya adalah firman Allah, dan mereka bertanya kepadamu anil mahid, tentang darah haid, katakanlah dia adalah kotor. Fa'tazilun nisa'a fil mahid, maka jauhilah perempuan, yaitu janganlah kalian menyetubuhi perempuan ketika dia haid. Maka janganlah kalian mendekati istri kalian sampai mereka suci. Fa'idha tatahharna, jika mereka telah bersuci, fa'tuhunna, maka datanglah mereka, yaitu setubuhilah mereka di tempat yang Allah perintahkan, yaitu farji. Maka Allah melarang suami, Allah baru membolehkan seorang suami untuk mendatangi istrinya dengan dua syarat. Syarat yang pertama, hatta yatahurna, sampai dia suci, yaitu berhentinya darah haid. Syarat yang kedua, faida tatahharna, jika dia telah bersuci, artinya mandi, artinya mandi. Maka setelah dua syarat ini terpenuhi, barulah fa'tuhunna, silakan kalian menyetubui mereka. Dan amar di sini tidak lil wujub, karena di sini adalah perintah untuk menyetubui istri setelah setelah larangan. Makanya adalah perintah setelah larangan. Larangannya apa? Wala taqrabuhunna. Dan kaidah perintah setelah larangan kembali kepada hal yang diperintahkan sebelum dilarang. Maka perintah untuk hubungan suami istri setelah dilarang hubungan suami istri kembali kepada kondisi sebelum dilarang. Jika dalam kondisi sebelum dilarang itu wajib, karena ya, ini si perempuan merasa membutuhkan kebutuhan biologis, ya, maka wajib. Mubah, mubah. Ya, tidak sebagaimana pendapat zahiriyah. Zahiriyah berdalil dengan ayat ini, fa'tuhunna min haitsu amartumullah, untuk mengatakan wajibnya, wajibnya hubungan badan setelah perempuan itu selesai dari haid dan setelah bersuci. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, wal istimta'u bima baina surati wa rukbati, adalah bersenang-senang dengan badan istri antara pusar sampai lutut, mencium pahanya, mencium bagian perut, bagian bawah, tidak boleh. Meskipun tidak sampai terjadi hubungan badan, demikian yang dipilih oleh penulis. Dan tentang masalah ini, apa yang boleh, nah, apa yang boleh dari badan seorang perempuan yang haid bagi suaminya ketika dia sedang haid. Maka ulama berselisih pendapat tentang masalah ini. Pendapat yang paling mendekati kebenaran adalah satu di antara dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah apa yang dikatakan oleh penulis. Maka suami boleh mencumbu badan istrinya asalkan bukan daerah pusar sampai lutut. Dia cium wajahnya atau dadanya, boleh. Atau maaf-maaf misalnya dia dalam kondisi sesuami ini dalam kondisi sedang hasrat, sedang birahi, maka onani dengan badan istri hukumnya mubah bil ijma'. Maka dia beronani dengan badan istrinya asalkan selain pusar sampai lutut. Ini sebagaimana pendapat penulis. Dalilnya apa? Lihat footnote. Karena perkataan Ibunda Maimunah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubasyiru nisa'ahu mencumbu istrinya fauqal izar, di selain izar. Wahunna huyadun, dan mereka dalam kondisi haid. Dan izar, ya, izar yang dimaksudkan di sini adalah penutup antara pusar sampai nutup. Yubashir, ambil dari kata-kata mubasyarah, maknanya adalah menempelnya kulit dengan kulit. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan ketika istri itu haid, seorang suami boleh menikmati badan istrinya asalkan bukan dalam bentuk jima di farji. Maka meskipun daerah tersebut adalah daerah antara baina surah wa rubah, boleh asalkan dia bisa mengontrol dirinya. Ya, dan pendapat kedua ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ditanya tentang apa yang boleh bagi seorang suami ketika istrinya haid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan isna'u kulla syai' ila nikah. Lakukanlah segala sesuatu kecuali hubungan badan sesungguhnya. Dari dua pendapat ini, pendapat yang paling mendekati kebenaran wallahu a'lam adalah pendapat yang kedua. Dan yang dipilih oleh Al-Albani di Adabul Sifat. Berdasarkan hadis yang kita bacakan. Dengan catatan itu untuk orang yang kuat menahan dirinya. Dan catatan yang kedua, namun dianjurkan untuk menjauhi baina surah wa ukbah, sebagaimana perbuatan Nabi. Kalau Nabi sendiri ketika istrinya haid dan dia mau istimta, mau mencium atau yang lainnya, maka beliau perintahkan istrinya untuk pakai kain, pasang kain antara surah dan rukbah yang disebut dengan izar. Kemudian Nabi mencium badan istrinya selain daerah tertentu. Ini perbuatan Nabi SAW. Maka dianjurkan untuk mencontohnya. Meskipun seandainya tidak, maka boleh untuk orang yang bisa mengontrol dan menjaga diri. Kemudian wayahumu alal junubi, dan haram bagi orang yang junub, laki-laki ataupun perempuan, lima hal. Kalau tadi haid dan nifas, ini junub. Lima hal tersebut adalah salat, dan ini adalah ijma', dan membaca Al-Quran meskipun tanpa megang mushaf. Dalilnya adalah perkataan hadis Ali radhiyallahu anhu, tidaklah menghalangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaca Al-Qur'an satupun kecuali janabah. Diatkan oleh Ashabus Sunan, dinilai oleh Tirmidzi, Ibnu Saqqan, Abdul Haq dan Barawi. Dinilai dhaif oleh Al-Albani, dinilai hasan oleh Ibnu Baz. Ringkasnya ee, Dalam masalah ini, seandainya hadis yang kita katakan dhaif sekalipun, pendapat yang paling kuat, orang yang junub tidak boleh baca Al-Quran. Kenapa? Karena sudah ada khilaf di masa sahabat, bagaimana saya jelaskan di pelajaran kita menghadapnya Ash-Shalbub, karena para sahabat telah khilaf dalam masalah ini, dan dalam hal ini Khulafa Ar-Rasyidin melarangnya. Ali dan Umar melarang orang yang haid untuk membaca Al-Quran dari hafalan. Orang yang junub itu membaca Al-Quran dengan hafalan. Dan kaidah dalam masalah khilaf para sahabat, bagaimana kata Ibnu Qayyim, jika para sahabat khilaf, maka ini ada pendapat yang diambil oleh Khulafa Ar-Rasyidin, ada pendapat non Khulafa Ar-Rasyidin, maka yang dikuatkan adalah pendapat yang diambil oleh Khulafa Ar-Rasyidin. Maka seandainya hadisnya adalah kita katakan hadis yang lemah, maka kesimpulannya tetap pendapat yang kuat, orang yang junub tidak boleh baca Al-Quran. Kemudian berikutnya adalah menyentuh mushaf Al-Quran atau membawanya, kemudian tawaf. Karena sabda Nabi SAW, tawaf adalah sholat kecuali Allah Subhanahu wa taala qad ahalla bihil kalam, membolehkan orang yang tawaf untuk ngobrol dan ngomong. Dia kena hakim dengan sanad yang sahih. Ini ada pendapat jumhur fuqaha mewajibkan thaharah bagi orang yang tawaf. Alasannya karena Nabi mengatakan tawaf adalah salat. Maka hukum yang berlaku untuk salat berlaku untuk tawaf kecuali satu hukum, yaitu boleh ngomong, beda dengan sholat tidak boleh ngobrol dan ngobrol membatalkan sholat. Walubsu fil masjid, dan tinggal di masjid. Berdasarkan firman Allah di ayat yang ke-43, janganlah kalian mendekati sholat titik-titik ila abiro sebilin, kecuali jika sekedar lewat. Kata ta'udah sebelum sampai kalian mandi. Salah satu tafsiran ayat ini menurut sebagian ulama, janganlah kalian mendekati tempat sholat. Maka wala taqrabu sholat diartikan masjid. Ila abiro sebilin, kecuali sekedar lewat. Ketika dalam kondisi junub, sampai mandi terlebih dahulu. Wa yahrumu 'ala al-muhdisi, dan haram bagi orang yang dalam kondisi hadas kecil, tiga hal. Salat, ini ijma'. Tawaf, dan ini pendapat jumhur. Dan memegang mushaf dan membawanya, dan ini ijma' sahabat. Namanya yang terlarang bagi orang yang dalam kondisi hadas kecil adalah memegang mushaf Al-Quran. Adapun membaca Al-Quran tanpa memegang, maka boleh bil ijma'. Maka boleh dengan ijma'. Di antara dalilnya adalah perbuatan Nabi setelah bangun dari tidur, maka di antara kebiasaan Nabi bangun tidur membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Sedangkan orang yang dalam kondisi bangun tidur dalam kondisi tidak berwudu. Ya, demikian yang kita baca sebatas sore hari ini. Wassalamualaikum. Tahu haid itu tidak berarti itu atau kan? kan bisa dibahas langsung keluar maksudnya dia ketika berhenti itu ada selang waktu selang berapa lama tidak keluar atau ketika memang sudah bersih itu langsung sehari semalam. Ya, kalau dia suci sehari semalam berarti suci. Ya nonton.